Dia bilang, dokter saya positif hamil. Modal ini doang. Tapi syaratnya apa? Gak ada tepung. Gak ada gula. Gak ada segala macam. Yang tadi saya bilang tadi itu. Dan Anda tahu sejak kapan dia menikah? Sejak 2005. 14 tahun Allah tunda kehamilannya. Ketika dia kembali ke produksi ciptaan Allah, hanya butuh satu bulan buat dia hamil. Ini ya, Bapak Ibu, kunyit. Kalau sekarang ini kedai-kedai atau warung-warung atau outlet-outlet minuman begini lebih banyak, Indonesia akan jauh lebih sehat. Tapi sayang yang banyak sekarang kedai apa? Kopi. Kopinya 1 sendok, gulanya 2 sendok. Efeknya apa? Udah banyak kasus kan sekarang. Laki-laki umur 20 tahun sudah kena diabetes. Ini belum cerita minuman kemasan loh ini. Belum cerita minuman kemasan. Padahal kalau kita kembalikan ke mereka-mereka ini, Anda minum begini ya, menyelamatkan generasi loh. Serius. Ya, minum begini menyelamatkan. Jadi jangan tanya sama saya ini aman atau tidak. Jangan tanya. Belum pernah ceritanya Indonesia ada orang keracunan minum rimpang. Ada? Keracunan kunyit? Ada. Tapi banyak orang keracunan obat sintetik. Keracunan itu kelebihan, terlalu berlebihan. Kenapa? Yang menciptakan mereka ini kan Allah. Sayangnya kita gak sadar tentang ini. India, salah satu negara yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. India. Ya. Maka di sana orang yang pikunnya lebih sedikit. Okinawa di Jepang, salah satu negara yang angka harapan hidupnya tinggi karena memang tinggi banget konsumsi kunyitnya di Jepang itu. Ya, dibikin teh sama dia, dibikin snack kemasan gitu. Dan cuma modal kayak begini doang. Ya. Ini air putih, air seperti ini, masukin kunyitnya, kasih serai. Ya. Mau tambah jahe juga boleh. Atau tambahkan dengan ini. Terus dikasih air panas. Mana air panasnya? Ada. Ini air biasa. Anggaplah ini air panas. Pura-pura. Terus dikasih madu. Ada madu ini ya? Alkisah, ada seorang ibu-ibu, dokter, saya sejak Ramadan kemarin minum ini untuk ngobatin tiroid. Sejak Ramadan tahun lalu. Lalu, sejak Syawal itu kemudian dia cerita. Dia cerita, apa yang terjadi berikutnya buat sekalian? Baru kemarin sekitar seminggu dua minggu lalu tiba-tiba dia nge-DM. Sempat saya baca. Jadi kalau yang nge-DM gak sempat dibaca, maklum aja. Terus akhirnya subhanallah, dia bilang, dokter saya positif hamil. Modal ini doang. Tapi syaratnya apa? Gak ada tepung. Gak ada gula. Gak ada segala macam. Tadi saya bilang tadi itu. Dan Anda tahu sejak kapan dia menikah? Sejak 2005. 14 tahun Allah tunda kehamilannya. Ketika dia kembali ke produksi ciptaan Allah, hanya butuh satu bulan Allah buat dia hamil. Masya Allah. Dahsyatnya ciptaan Allah. Jadi kalau jujur, kalau saya bongkar-bongkar ini kadang-kadang makin takjub gitu kan. Makin takjub. Apalagi kita punya senjata, umat Islam itu punya senjata yang luar biasa untuk detoksifikasi, namanya puasa. Itu kalau dipakai, Allahu Akbar. Mungkin ya, saya katakan akan banyak laki-laki perempuan yang perutnya sehat, badannya sehat, segala macam, plus juga dengan begini-beginian.